نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة في الدين رحمني ورحمة الله جميعا، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Qaul Mufid syarah kitab Tauhid karya Fadilah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kita melanjutkan insyaallah penjelasan tentang ucapan Ibnu Abbas tentang orang-orang yang menulis abjad, kaum yang menulis abjad dalam keadaan mereka melihat ya, finuju yang turun lagi menuju kemudian dikaitkan dengan berbagai macam kejadian ya, yang terjadi di muka bumi ini. Ada yang mengatakan ini pas atau tidak pas. Baik, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ma ara man fa'ala dzalika lahu imbalan. Tidaklah aku mengetahui tidaklah aku mengetahui terhadap siapapun yang melakukan demikian, dia akan memiliki bagian di sisi Allah SWT. Jadi tidak akan memiliki bagian orang yang berbuat demikian di sisi Allah kelak pada yang akhir. Akan dikatakan apa maknanya? Apa yang beliau katakan? Qawluhu ma ara man fa'ala dzalika indallahi bil khalaq. Aku tidak melihat orang yang melakukan demikian memiliki bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khalaq di sini min nasib. Qawluhu khalaq ay nasib. Jadi yang berbuat demikian menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak akan mendapatkan bagian di akhirat kelak di sisi Allah. Dan kata Syekh zahir kalam Ibnu Abbas ya, sudah kan zahir yang zahir dari ucapan Ibnu Abbas annahu yara kufrahu. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melihat kufurnya orang yang melakukan ya, perbuatan tersebut. Nah, lemak-lemak dengan berbagai macam tulisan-tulisan sudah dikaitkan dengan nah, dalam keadaan dia melihat bintang ya, nah, munculnya, terbitnya, letaknya kemudian dikaitkan dengan berbagai macam kejadian yang akan terjadi di muka bumi akan demikian dan demikian, kalau bintang ini maka akan demikian dan seterusnya. Nah, yang melakukan hal itu menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari ucapannya adalah kafir, kufur mereka. Kenapa? Kata saya maka ini dia menjelaskan di annalladzi laisa lahu nasibun indallahi huwa kafir. Karena sesungguhnya yang tidak memiliki bagian di sisi Allah adalah siapa? Orang kafir. Orang kafir tidak akan mendapatkan sedikit pun bagian di akhirat nanti kecuali yang ada adalah adab siksa neraka. Baik. Ini yang terakhir dari ucapan beliau radhiyallahu anhu Ibnu Abbas putra paman Rasulullah SAW. Idza yunfa an-nasibu mutlaqan an ahadin minal mu'minin, di mana tidak dinafikan secara mutlak ya, ibadah tidak dinafikan satu tidak diteriakkan nasib secara total atau bagian secara total dari salah seorang kaum mukminin. Kaum mukminin walaupun bagaimana dia akan tetap mendapatkan bagian di akhirat nanti dari apa yang Allah janjikan untuk mereka, mereka yang beriman, walaupun kadang-kadang dalam keimanannya mencampurkan dengan dosa dan kesalahan. Ya. Namun dosa dan kesalahannya dia akan dapatkan bagian balasan yang setimpal yang sesuai dengan perbuatan jeleknya. Tapi jangan diteruskan, tidak boleh. Seperti Murji'ah, ya, menyebarkan dosa, menganggap dosa tidak membahayakan terhadap keimanan. Bahaya, dosa itu akan membahayakan, akan membahayakan jadi sebab bala petaka di dunia dan di akhirat. Jangan dilihatin rahimani wajahnya. Jadi kaum mukminin akan mendapatkan bagian kelak pada yang berjaya dari sisi Allah SWT. Tidak dinafikan nasibnya secara total. Wa in kana al-hududu, meskipun mukmin itu punya berbagai macam dosa dan kesalahan. Wa in kana al-hududu, dan luasannya bila dia memiliki apa? Dosa utiba bi qadri dzunubi, dia akan disiksa, diadab sesuai dengan dosa-dosa dan kesalahannya. Baik. Allah tajawazal anha, ataukah Allah SWT mengampuni terhadap dosa dan kesalahan dari orang-orang yang buat dosa di dunia ini? Allah melakukannya kubasara akhir amrihi, kemudian nyatalah atau jadilah akhir dari urusannya, perkaranya seorang mukmin ila nasibihi alladhi yajibu indallah, kepada bagiannya ya, yang dia dapatkan di sisi Allah, mendapatkan ampunan. Akhirnya dia mendapatkan ampunan. Jadi tidak dinafikan secara total bagian dari seorang mukmin walaupun dia berbuat dosa dan kesalahan, namun akan diadab, disiksa sesuai dengan apa yang dilakukan atau Allah maafkan. Tapi kalau orang kafir tidak akan mendapatkan nasib atau kalah sedikit pun nanti dia mau kiamat. Maka bersyukurlah atas nikmatul Islam, nikmatul iman. Ini nikmat yang luar biasa. Berbagai macam pergerakan Yahudi dari zaman dulu tahun sekian beberapa ratus tahun yang lalu, apakah yang tergabung dengan POC ini, itu gerakan Yahudi dari Belanda dan seterusnya, jaringan bagaimana keliling dunia untuk ini mencengkeramkan kakinya, kekayaannya lebih dari kalau sekarang perusahaan-perusahaan kaya dunia tidak bisa diinginkan banyaknya, benua samudera. Nah, termasuk negeri kita diinjak-injak. Alhamdulillah negeri Islam ini sudah sampai berada di negeri kita. Disitulah yang bisa membela negeri ini, kemudian mempertahankan keberadaan bangsanya, agamanya, negara. Ini nikmat Islam, nikmat Islam dan sunnah, nikmat nikmat hidayah itu nikmat. Maka perjuangkan, ya, ajarkan sebagainya. Dan Rasulullah SAW, lihat kalau baca sejarah, senantiasa melihat kondisi keadaan, peta, pemetaan, kemudian dapat data mana yang ini, ya, perlu diinginkan dahulu mana yang ini. Terus sampai kemudian koba-koba menyebar, ya, Islam di tengah-tengah mereka, terus sampai negeri-negeri satu persatu, kemudian, nah, mereka mengagungkan Allah, beribadah kepada Allah, tauhidkan Allah, nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat sunnah ini jangan disepelekan, luar biasa. Jadi pelajari, dan semuanya sudah diisyaratkan dalam Al-Quran. Jadi maka pelajari dengan sempurna, dengan baik dan benar, sehingga masya Allah umat akan terayomi, akan terarah, akan terdidik dengan baik. Ya. Kalau kemudian ada macam-macam, Allah SWT sudah juga memberikan bekal untuk para da'i atau yang ya berjalan di atas tunjuk Rasul ini. Qadir apa wa qadir rofi wa arkanil jahidin. Ini panjang lebar penjelasan disebutkan di Sa'di itu harus dimiliki oleh para talabatul ilmi, du'a, sehingga nanti akan menjadi apa? talabatul ilmi atau para doa yang sukses, yang menjadi sebab pembuka pintu-pintu kebaikan, pembuka menjadi sebab hidayah untuk manusia. Apakah di kampung, di gunung, di laut, di kota, di lembah, atau di mana saja yang tidak terjangkau manusia. Jadi nikmatul hidayah, nikmatul Islam ini harus disyukuri, jaga dengan baik. Kenapa? Tadi kalau sudah kufur, dia tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat nanti. Na'udzubillah. Wal iyadzu billah. Tsumma qala, kemudian kita lanjutkan. Wa kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa lam yubayyin al-mu'allif rahimahullah ta'ala hukmal kahin. Dan mu'allif belum menjelaskan atau tidak menjelaskan rahimahullah ta'ala hukum tentang dukun. Syekh mu'allif, Syekh Muhammad Abdul Wahab, beliau belum menjelaskan tentang hukum dukun wal munajim, ya, tukang ramal bintang, waramal, para ramal. Dia belum menjelaskan min haidul ukubah bidunya, dari sisi hukuman untuk mereka di dunia. Syekh Muhammad Alif tidak menjelaskan apa hukuman untuk dukun, tukang ramal, ya, ya, sanksinya di dunia. Wadzalika anana, dan yang demikian itu bahwasanya kita in hakamna dikufrihim, apabila kita hukumi mereka tukang ramal, para dukun ini, apabila kita hukumi dengan kekufuran mereka, hukum di dunia, maka hukum mereka berarti di dunia anda hukum tersebut berarti mereka diperintahkan untuk bertobat. Kalau mereka hukum kafir, wa in tabu, apabila mereka bertobat, itu yang diharapkan. Wa illa, kalau tidak bertobat, para dukun, tukang ramal dan yang semua dengan itu, profesi dengan itu, jangan berkeliaran, apalagi sekarang ramai ramai di medsos, diikuti, dipercaya. Nah, hukumnya mestinya, nah, diperintahkan untuk bertobat. Kalau tidak bertobat, kutilu, kufar mereka secara syar'i diburukkan ke kuburan mereka, sehingga tidak merusak, tidak menyesatkan manusia. Nah, ini yang pertama, apabila dihukumi mereka itu kufur, ya, perintahkan untuk bertobat, kalau tidak bertobat dibunuh karena kekufuran dalam keadaan kafir mereka. Wa in hakam nabi ana dikufrihim, tetapi apabila mereka, ya, dihukumi dengan tidak kufurnya mereka, imali kondisi di layak sihir kufri, apakah dikatakan keberadaan sihir tidak menyampaikan kepada kekufuran, aukuna, atau ya, kita katakan inah bahwasanya mereka itu layak kufur, tidak sampai kufur, lian dalam masalah tapi yang hilang karena masalah, ya, tentang hal itu ada perselisihan. Kalau tidak dihukumi kufur berarti apa? Fa'inna yajibu qatluhum, tetap mereka wajib dibunuh. Loh, apa alasannya? Kenapa? Lidab ibab sadatihim wa maqaratihim, karena untuk menghindarkan, menolak dan meniadakan mafsadatnya dan kemudaratan mereka, kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka. Itu alasan kenapa mereka dibunuh, tetap dibunuh, karena untuk menghilangkan mafsadat, kerusakan, kemudaratan yang dilakukan oleh mereka terhadap umat. Hatta wa ingkul nabi adam kubihim, sampai kemudian saya melanjutkan, sampai walaupun kita mengatakan tidak kufurnya mereka, di anna asbab al-qatli, karena sebab-sebab pembunuhan itu lesat muhtasatan bil kufri fakat, karena semuanya sebab, ya, hukum bunuh itu tidak terbatas, ya, tidak dikatakan apa kekufuran saja, lesat muhtasatan bil kufri fakat, tidak terbatas atau tidak dikhususkan karena kekuburan saja hukum, kenapa seseorang dibunuh bukan karena kubur saja, bal akan tetapi lil qatli asbab, hukum bunuh itu memiliki sebab-sebab yang banyak, muta'addidah, berbilang-bilang, wa mutanawi'ah, dan bermacam-macam. Kenapa sebenarnya dibunuh, kenapa si anak dibunuh, sebabnya tidak karena kufur saja, tapi ada bermacam-macam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ni'am dalam surat Al-Maidah ayat 33, Allah Ta'ala, innama jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw fil ardh. Ini Allah SWT katakan, sungguhnya hanyalah balasan untuk orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, dan mereka berusaha untuk menimbulkan kerusakan di muka bumi. Apa hukumnya? Anjukot tadi bisa dibunuh. Ya, dibunuh itu bisa karena apa tadi? Memerangi Allah, memerangi Rasulnya, atau yas'auna fil ardi fasada. Berusaha untuk menimbulkan kerusakan, kekacauan di muka bumi. Ya, para provokator yang membuat perang saudara, buat keributan antara kampung-kampung, nah ini kan bahaya. Nah, ya. Boleh, boleh, atau khawarij, ya, teroris, bugot, mana caranya? Karena itu kan membahayakan yas'auna fil ardi fasada. Dari para kahir, nah, ini yang biasa. Ya farikuna benar mari wazauji membuat kekacauan rumah tangga, membuat kekacauan antara satu dengan yang lain. Ya sekarang nanti ada fasad, boleh dibunuh. Nah ini, baik. Tapi jangan gegabah, asal sweeping, hantam, jebret. Ya. Harus dengan ilmu, dengan betul-betul ya. Ketelitian di atas ilmu yang rinci dan keadilan yang betul rinci. Demikian Islam mengajarkan. Apa hukumnya bisa dibunuh? Al-Islam atau disalib, atau dipotong-potong ya, tangan dan kakinya dengan bersilang. Dukota aidih ma'junuh min khilaf dengan bersilang. Atau kalau ya, hal itu tidak ditempuh, yunfogel, dikucilkan. Masukkan ke pulau yang kosong. Ya. Soalnya masukkan ke hutan. Maka pada zaman dulu ada penjara-penjara. Ya. Penjara yang memang ini ya, khusus satu pulau. Atau memang dibangun nah, terjadi untuk apa tadi menghilangkan berbagai macam kerusakan atau jadi meminimalisir memperkecil ya, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia sehingga yang pelopor-pelopornya ya, bandar narkoba misalnya kan betul-betul akan merusak atau yang serba dengan ini tangkap bunuh atau yang baru ini belajar dan pengaruh kucilkan ya. Buat kasus di kampung kucilkan di mana buang jauh seperti itu. Kan ibu dinar hilmannya ujungnya. Pakul luman arsada alanas kemudian saya berkata ini melanjutkan. Maka setiap orang yang menimbulkan ya, kerusakan di tengah-tengah manusia atau terhadap manusia, apakah terhadap urusan agama mereka atau dunia mereka, umur adinihi wa dunyahu fa innahu yustada. Secara syar'i, siapa saja yang menimbulkan kerusakan terhadap urusan agama manusia, dunia mereka, sungguhnya mereka pertama diperintahkan untuk bertobat. Fa'intaba, apabila bertobat, itu yang diharapkan. Terima sebagai saudara. Ya. Wa illa, tapi kalau tidak, kutil maka hukum syariat. Hukum syar'inya, dia dibunuh. Supaya tidak menimbulkan kekacauan kerusakan yang besar dan banyak di tengah-tengah kehidupan manusia. Walasiyama apalagi tidak kena hadir umur apalagi apabila nyata perkara-perkara ini ya tasidul ikhrajul Islam bisa menyampaikan mengantarkan untuk keluar dari agama Islam bisa dibunuh. Tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam itu. Nah, apabila menimbulkan mafasid kerusakan mudharat boleh dibunuh. Nah, dapat syar. Jadi untuk menolak timbulnya berbagai macam syar keburukan kejahatan kejelekan di tengah-tengah kehidupan. Karena manusia ingin apa? Aman, tentram, sejahtera. Iya. Nah, aman, tentram, sejahtera. Maka tugas ya ini untuk keberlangsungan dalam mengatur negara di mana saja. Ingin semuanya Pak, tentram, aman, sejahtera. Itu merupakan tugas. Jadi harus betul-betul memberikan perlindungan. Apabila ini Islam perlu dijalankan, syariat betul-betul diindahkan, wah, ada Allah nikmat hidup itu. Namun tetap syaitan akan ada mengganggu dan sini hukum. Ya, perlu diterapkan. Kemudian kita lanjutkan. Wanam ngerti menuju dan melihat masalah. Tentang masalah apa? Perbintangan. Nazar melihat masalah perbintangan yang positif akses terdahi kepada beberapa macam. Bila seseorang melihat ya, kepada perbintangan itu ada terdahi kepada tiga macam. Al awal pertama an yastajilla bi harakatiha wa sayriha 'ala al hawadith al awdiyah. Dia menjadikan dalil terhadap gerak-gerik bintang itu dan perjalanannya untuk berbagai macam kejadian-kejadian di muka bumi. Sawa'un kanat 'amah atau khusus, apakah kejadian yang sifatnya umum atau khusus. Nah, kalau orang melihat bintang kemudian mengkaitkan dengan hal itu, maka terjadi seperti ini atau seperti itu. Nah, yang seperti ini bahwa syirik, maka dikatakan sebagai suatu kemusyrikan. Ini takwa anah menuju apabila dia meyakini bahwasanya bintang-bintang ini hiyal mudabbiratul umur, yang mengatur terhadap berbagai macam urusan perkara yang ada di muka bumi ini. Kalau meyakini itu syirik. Au analah syirkan, atau diyakini bahwasanya menuju ini punya bersekutu ya, dalam urusan alam semesta ini, tidak boleh. Bahwa maka yang seperti itu, yang yakini demikian, kufrun ya, bahwa maka perbuatan tersebut kufrun mukhrijun adillah, keyakinan tersebut kekufuran yang mengeluarkan dari agama Allah. Wa ini taqad an hasababun faqat, tetapi apabila misalnya melihat bintang meyakini itu sebagai sebab saja ya, aku berhubung mukhrijun adillah, maka kekufurannya tidak mengeluarkan dari agama Allah. Walakin bisa kufur, tetapi dikatakan kufur, namun kufurnya duna kufri, ya, kufur nasgor, kufur akbar, dan kufur nasgor. Dikali Nabi SAW bagaimana sabda Nabi SAW, ucapan Nabi SAW ala itrima sama in kanat milalai, sebagaimana ucapan Nabi ya, telah mengaruh langit atau setelah kejadian hujannya tadi malam hari, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, hal tadru namanya daqala rabbukum, apakah kalian tahu apa yang difirmankan dikatakan oleh Rabb kalian Allah? Ya. Para sahabat bertanya, menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih a'lam maha mengetahui. Qala, maka kemudian Nabi SAW mengatakan, qala Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Ya. Nah, esok di waktu pagi, nyatalah katanya dari hamba-hambaku, dia beriman kepadaku tapi kufur, kafir. Amma man qala, adapun orang yang berkata, mutirna bi fadlillah, siapa saja yang mengatakan kita ya, berikan hujan dengan sebab karunia Allah, kita diberikan hujan, diturunkan hujan karena karunia Allah dan rahmatnya, yang mengatakan demikian, kata Nabi ya, menjelaskan baik firman Allah, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab, maka yang mengatakan ya, kita diberikan hujan dengan sebab apa karunia Allah dan rahmatnya, dia adalah orang yang mukmin kepadaku dan ingkar atau kufur kepada kaukab, bintang-bintang. Wa amma man qala, dan adapun siapa saja yang mengatakan mutina binawi, karena kita diberikan hujan karena bintang ini dan bintang itu, ya, padalika kafirun bi, maka orang yang demikian itu adalah sebagai orang yang kafir terhadap aku, dan dia beriman kepada bintang-bintang karena bintang ini dan bintang itu. Baik. Oh, kufur apa di sini? Kufrun duna kufrin. Kufrun asghar, karena ya jadi menjadikannya sebagai sebab. Baik. Menjadikannya sebagai sebab. Khalifuddin, dan waqad sabaqa lana, telah berlalu bagi kita, anna hadzal kufra yang qasimu ila ismaini, kekufuran ini terbagi kepada dua macam, dua bagian, bihasbi iqadi qa'ilin, sesuai dengan keyakinan orang yang mengatakannya. Bisa kufrun, kekufuran yang mengeluarkan dari agama Allah, bisa ya, terjatuh kepada kufrun duna kufrin atau kufrun asghar, kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama Allah tadi merupakan dosa besar yang berhak mendapatkan siksa. Kemudian tadi masalah bintang nujum. Yang kedua, anyata alama ilman nujum, seseorang belajar tentang ilmu perbintangan, dia stadilah diharokatiha untuk menjadikan dalil dengan gerak-gerik bintang tersebut, wasairiha dan juga perjalanannya, untuk mengetahui apa? Al-fusul, musim-musim, pergantian musim ini, musim itu, ya. Awqatil badr, dan kapan waktu untuk apa? Menanam. Ya, kalau nanamnya musim kemarau yang panjang, nggak ada air, repot kan? Ya. Nah, tapi kalau musim hujan, untuk mengetahui musim kapan sehingga dia menanam, nah, sebelum datang hujan, pikirnya sudah mulai ini ada tanda-tanda mendekati musim hujan. Kemudian persiapan petani kan biasa gitu. Nah, kalau mempelajari itu untuk tadi apa? Mengetahui terhadap berbagai macam musim dan waktu kapan menanam, kapan panen, kapan membajak, mengeres, ya, bajak tanah, wam asbah dari keadaan yang serupa itu, kapan menanam, kapan membajak. Bahada minal umur al-bahah, maka yang seperti ini termasuk dari perkara yang dibolehkan. Lianna yusta'an lidari ka'ala umurin dunia, ya, karena ya, sungguhnya hal tersebut dijadikan untuk alat membantu, menolong dengan itu semuanya terhadap perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah. Dan itu boleh. Pada bagian ketiga, belajar perbintangan itu hanya ta'alama dia mempelajarinya perbintangan itu. Lima rimati awqati salawat, untuk mengetahui waktu-waktu sholat. Penanggalan waktu-waktu sholat, kapan waktu subuh, kapan dua jam berapa kira-kira. Nah ini kan ada kaitannya. Ya kadang-kadang kan subuh agak pagi sekali ya. Nah kadang agak siang sekali, agak terang. Nah ini kalau belajar itu untuk tadi mengetahui waktu-waktu sholat, wajihat di kiblat dan juga arah kiblat. Berarti kalau ada pergeseran itu kiblat. Untuk kalau demikian, wa ma asbaha dzalika, dan yang serupa dengan itu adalah minal umur al-masyru'ah, termasuk dari perkara yang disyariatkan. Boleh, maka disyariatkan. Wa ta'allumu masyru', dan belajar di sini disyariatkan masyru'. Wa qad yakunu fardhu kifayatin aw fardhu 'ain, bahkan kadang-kadang hukumnya bisa fardhu kifayah atau bahkan bisa fardhu 'ain. Lalu demikian tafsirnya. Nah, inilah pentingnya kembali kepada bimbingan dan penjelasan para ulama ahlul ilmi, sehingga tidak akan berbicara ya tanpa dasar. Mudah-mudahan barakallahu kalian, wa yang di atas bisa dipahami dan bermanfaat dalam dunia jami'an, bersama-sama kita memperbaiki dan meluruskan ketauhidan kita dan juga umat, sehingga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat karunia dan kemenangan untuk Islam dan kaum muslimin. Demikian faedah pada kesempatan, mudah-mudahan nama Allah memberikan kita kemudahan dan istiqomah di atas jalannya. Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanallah. Shalawat.